Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd al-hadith al-khamis wa thamanun an al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَقْعَتُهُ فَاعْتِدَالُهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ تَسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma beliau berkata ramaqtu, makna ramaqtu aku perhatikan salat bersama Nabi Muhammad SAW. Fawajadtu, maka aku dapati qiyamahu faraq'atahu. Ini salah harakat, harusnya semuanya mansub sebagai maf'ul dari wajadtu. Fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. Aku perhatikan salat bersama Rasulullah SAW, maka aku dapati berdirinya, rukuknya, kemudian i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, dan sujudnya, kemudian duduknya antara taslim dengan insiraf. Semuanya qariban minas sawa, dekat dengan kesamaan. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, kecuali berdirinya dan duduknya, qariban minas sawa, dekat dengan kesamaan. Al-ma'na al-ijmali yasiful Barra'u ibn Azib salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam hadis ini Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan salatnya Rasulullah sallam. Fayadkur annaha mutaqaribatun mutanasibah. Maka disebutkan bahwa gerakan-gerakan Rasulullah sallam atau posisi-posisi beliau dalam salat semuanya mutaqaribah, berdekatan, mutanasibah, seimbang. Fa inna qiyamahu lil qira'ah, berdirinya untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Wa julusuhu lit tasyahud, dan duduknya untuk tasyahud. Yakunani munasibaini lir ruku', keduanya cocok, sama, mirip dengan rukuknya. Wal i'tidal was sujud, berdirinya setelah ruku' dan juga sujudnya. Fala yatulul qiyam mathalan wa yukhaffir ruku'. Artinya qariban minas sawa adalah fala yutawwilul qiyam mathalan wa yukhaffir ruku'. Tidak memanjangkan berdirinya kemudian memendekkan rukunya. Ayutilus sujud, atau memanjangkan sujudnya. Thumma yukhaffiful qiyam, kemudian meringankan berdirinya. Awil julusu, atau duduknya. Bal kullu ruknin yaj'aluhu munasiban li ruknin akhar. Atau duduknya. Bahkan setiap rukun dijadikan sesuai dengan rukun yang lain. Walaysa ma'nahu, bukan maknanya anal qiyam wal julus litasyahud biqadri ruku' was sujud. Bukan maknanya berdiri dan duduk tasyahud sama dengan ruku' dan sujud. Bukan. Tetapi seimbang. Kalau berdirinya biasa, sekedar membaca Al-Fatihah dan surat pendek, ya rukuknya juga biasa, sekedar membaca Subhanarabbiyal Azim 3 kali. Kalau kebetulan panjangnya bacaan ketika berdiri panjang sekali, karena engkau sholatnya misalnya sholat subuh, maka rukuknya kamu panjangkan, baca misalnya 10 kali. Tentunya tetap tidak sama kan? Tetap tidak sama panjangnya. Tetapi seimbang. Jangan berdirinya panjang sekali, rukunya pendek sekali. Itu tidak seimbang namanya. Berarti dikatakan di sini, ay yaj'aluhu munasiban li ruknin akhar. Dijadikan siap rukun seimbang dengan rukun yang lain. Walaysa ma'nahu anil qiyam wal julus wa litasyahud biqadri ruku' was sujud. Bukannya berdiri dan tasyahud disamakan dengan ruku' dan sujud. Wa innama ma'nahu annahu la yukhaffif wahidan wa yuthqilul akhar. Maknanya tidak meringankan yang satu, memberatkan yang lain. Anil qalam. Kalau berdiri sekian panjangnya Al-Fatihah dengan yang lainnya, ruku sekian panjangnya, kemudian sujud juga sama sekian, tasyahud agak panjang sedikit sama dengan berdiri. Baik, begini perbandingannya. Maka ketika kamu membaca berdirinya sangat panjang, maka ininya pun agak panjang. Aib, tetap seimbang. Seperti ini. Sama. Sujudnya juga panjang. Yang tadinya 3 kali misalnya, jadi 10 kali. Karena ada sunnahnya pula. Asal dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, membaca sekian 10 kali. Kemudian tasyahudnya juga panjang. Bagaimana panjangkan tasyahud? Dengan doa. Karena dianjurkan oleh Nabi setelah tasyahud, falyajtahid fid du'a. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau untuk berdoa. Baik. Idan mana qariban minas sawa mahwa? Laisa bima'na sawa. Qariban minas sawa ay bima'na mutanasiban. Masing-masing yatanasab. Tidak yang ini terlalu panjang, yang ini terlalu pendek. Enam. Taib, kalau perbandingannya secara salat yang wajar dengan bacaan-bacaannya, apa yang paling pendek? Posisi? Nah. Ayo. Julus baina sajdatain. Al-julus baina sajdatain. Sampai diriwayatkan saking pendeknya seperti duduk di atas bara api, sujud lagi. Duduk seperti orang kepanasan, sujud lagi. Saking pendeknya. Diriwayatkan bacaannya Rabbighfirli. 2 kali saja. Tetapi diriwayatkan pula Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kilahuma warid. Baik. Maka perbandingannya tetap sama. Kalau ini kita sudah gambarkan sujud dengan ruku, maka duduk di antara 2 sujud mungkin sekiannya. Hah, begitu separohnya. Walaysa ma'nahu annal qiyam wal julus litasyahud biqadri ruku' was sujud, innama ma'nahu annahu la yukhaffif wahidan wa yuthqil akhar. Maknanya jangan meringankan yang satu kemudian memberatkan yang lain. Wa illa faminal ma'lumi annal qiyam wal julus atwal min ghairihima. Karena kalau tidak demikian maknanya, bagaimana mungkin? Karena sudah diketahui bersama bahwa berdiri dan tasyahud itu jelas lebih panjang dari yang lain. Karena bacaannya lebih panjang. Kama yadullu alaihi ziyadatul Bukhari fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam tambahan lafaz dari riwayat Bukhari. Apa kalimatnya, tambahan lafaznya? Ma khala al-qiyam wal-qu'ud. Al-qiyam wal-qu'ud litasyahud. Bukan qu'ud baina sajdatain. Tapi qu'ud litasyahud. Qariban minasawa. Artinya kecuali berdiri dan ruku. Afwan, kecuali berdiri dan tasyahud. Kecuali berdiri dan tasyahud. Karena keduanya lebih panjang dari yang lainnya. Mayukhad mil hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Akadna fawaid min hadal hadis. Awalan al-afdal an yakuna ar-ruku wal-i'tidal minhu was-sujud wal-i'tidal minhu mutasawiyatul maqadir. Fala yutilul musalli ba'daha ala ba'din. Yang afdal bahwa ruku' dan i'tidal dan sujud dan i'tidal lagi sama. Ini bukan kalimatnya qariban minasawa, tapi sawa, mutasawiyah al-maqadir. Kecuali apa? Mana yang belum disebut? Hah? Al-qiyam wal-qu'ud. Berarti kesimpulan pertama adalah dengan menjamak dua hadis. Bahwasanya ruku, i'tidal dari ruku, sujud, kemudian duduk dari sujud, kemudian sujud lagi, itu semua sama. Kurang lebih sama. Berarti beliau berpendapat hatta duduk di antara dua sujud juga disamakan. Mengapa? Karena dalilnya dalam Bukhari yang dikecualikan hanya dua. Al-qiyam wal-qu'ud. Berdiri dan tasyahud saja. Ma khala al-qiyam wal-qu'ud. Berarti selain itu mutasawiyah. Kurang lebih. Nah, berdekatan. Berdekatan kurang lebih. Fala yutilul musalli ba'daha ala ba'd. Maka jangan memanjangkan yang satu dengan yang lain. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis an yakuna al-qiyam lil qira'ati wal julus lit tashahhudil akhir atwal min ghairihima. Sama dari kesimpulan yang tadi juga, dari kalimat makhala al-qiyam wal-qu'ud, berarti kita dapatkan faedah, hendaklah berdiri untuk membaca dan duduk tasyahud al-akhir, tentunya lebih panjang dari yang lainnya. Tentunya lebih panjang dari yang lainnya. Al-thalithah. Istafadna aydan min hadhal hadith an takuna salah fi jumlatiha mutanasibah. Hendaklah salat itu dalam semua gerakannya seimbang. Ini bukan sama maknanya. Seimbang. Sebagaimana tadi sudah kita terangkan makna seimbang. Kalau berdirinya lebih panjang dari biasanya, ya rukunya juga lebih panjang dari biasanya. Ya, ngikut. Walaupun tidak sama. Walaupun tidak sama. Tetapi seimbang. Fayakunu tulal qira'ati munasiban masalan lirruku'i wassujud. Maka hendaklah berdiri untuk membaca, hendaklah seimbang dengan ruku'nya dan sujudnya. Rabi'ah. Kenapa senang mainnya di sini? Rabi'ah. Al-fa'idah. الرابع ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم mimman la yuqimuna aslabahum fi hadainir ruknain. Adanya tumakninah pada i'tidal, pada ruku' dan pada sujud. Berbeda dengan mereka-mereka yang mutala'ibin, yang bermain-main dalam salatnya. Mimman la yuqimuna aslabahum, yaitu dari kalangan orang-orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya. Tulang sulbi, tulang punggung. Aslab, tulang punggung. Tidak menegakkan tulang punggungnya dalam dua rukun tersebut. Rukuk dengan sujud. Allahu Akbar. Turun lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fahada barakallahu fikum min ghairi tuma'ninah, berarti tanpa tuma'ninah. Yang kelima, zama ba'duhum anna ar-raf'a min ar-ruku'i ruknun saghirun. Ada anggapan, kalimat za'ama biasanya anggapan yang salah. Yaz'um, mengaku-ngaku, menganggap dengan salah. Sebagian mereka, bahwa rafa' minar ruku', bahwa mengangkat kepala dari ruku', yang berarti i'tidal, itu katanya rukun kecil. Rukun kecil. Li'anahu lam yusannu fihi takriru tasbihat. Karena di sana tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang tasbihat. Tidak dianjurkan untuk mengulang dikirnya. Tidak seperti ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud, Subhanallah, Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Ala. Disuruh untuk diulang. Boleh. Sampai 10 kali boleh. Tayyib, boleh 3. Boleh 7. Boleh 10. Ila akhirnya. Sedangkan berdiri dari ruku' berarti i'tidal, hanya Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Maka itu rukun kecil katanya. Rukun tapi kecil. Karena tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang zikirnya. Walakin hadza qiyasun fasid. Tetapi ini qiyas yang fasid. Li'annahu qiyas fi muqabalati an-nass. Karena itu qiyas dalam menentang nass. Nasnya disebutkan qariban minas sawa atau yatasawa. Kalau mau dikecualikan, yang dikecualikan hanya berdiri dan tasyahud. Berarti ruku, sujud dan i'tidal sama kurang lebihnya. Fa inna dzikr al-mashru' fil i'tidal min ar-ruku' atwal min dzikr al-mashru' fil ruku'. Karena zikir yang disyariatkan dalam i'tidal minar ruku justru lebih panjang daripada zikir yang disyariatkan dalam ruku. Zikir yang disyariatkan dalam ruku apa? Subhanarabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Titik. Sedangkan i'tidal rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terus anak panjang. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti itu qiyas ma'al fariq. Mengkiaskan sesuatu yang tidak sama dan mengkiaskan sesuatu yang menentang dalil-dalil. Wa qad akhraja dhalika Muslimun fi hadis thalatha min as-sahabah, dan telah diriwayatkan yang demikian oleh Muslim dalam hadis 3 orang sahabat. Sehingga jangan meremehkan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jangan langsung Allahu Akbar. Tuma'ninah dulu. Baca Rabbana walakal hamdu paling sedikit. Atau lanjutkan dengan lebih lengkap. Baik. Baru kemudian Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian berzikir dengan tenang. Itu namanya tuma'ninah. Baru kemudian. Jangan sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bahkan belum sempat tegak, baru masih begini, udah turun lagi. Fahada la'ibun fussalah. Faedah. liqaulil ma'hud min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tatwil qiyamil qira'ah wa qu'udit tasyahud ala ghairihima min af'alis salah. Karena yang ma'hud yang didapat dari nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan berdirinya ketika membaca dan memanjangkan duduk tasyahud di atas yang lainnya dari gerakan-gerakan salat. Faqad ikhtalafa syurahul hadis fi ma'na hadhil munasabah. Maka berselisihlah mereka para ulama, para pensyarah-pensyarah hadis dalam menerangkan apa makna munasabah atau apa makna qaribun minas sawa baina af'ali salatihi alaihi salatu wassalam bima fiha al-qiyam. Karena jelas tidak mungkin sama berdiri dengan ruku'. Enggak mungkin sama tasyahud dengan duduk di antara dua sujud. Terus bagaimana maknanya? Qariban minas sawa. Semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama. Fan Nawawi ja'alaha sifatan 'aridatan wa laysat da'imah. An-Nawawi menganggap bahwa itu sifat adalah kasus tertentu saja. Aridah artinya di waktu tertentu saja. Laisat da'imah, tidak selamanya. Kebetulan saat itu ketika diramak oleh Barra ibn Azib, ramaqtu, karena saya belum dapat kalimat bahasa Indonesia yang pas, jadi diramak, diawasi betul begitu, perhatikan gitu. Itu namanya ramak. Pas saat itu kata An-Nawawi rahimahullah, beliau gerakan-gerakan yang semuanya hampir sama. Walaysat da'imah, padahal itu bukan selalu begitu. Wa Ibnu Daqiq al-'Aid qala yaqtadi hadha takhfif mal 'ada fihi tatwil. Kata beliau, berarti semestinya seorang yang salat meringankan apa yang biasanya panjang. Atau tatwil mal 'ada fihi takhfif. Kembali ke papan tulis, Umbulillah Sabura. Kalau ini yang biasanya berbeda, kata Ibnu Daqiq al-'Aid, berarti harus memendekkan yang biasanya panjang. Tasyahud biasanya panjang, pendekkan sekian. Bacaan berdiri juga yang biasanya panjang, pendekkan sekian. Yang biasanya pendek, dipanjangkan sekian. Yang biasanya pendek, dipanjangkan sekian. Jadi apa? Jadi sama. وَهَدَانِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي الْمَعْنَى الْإِجْمَالِ. Tetapi aku mendapatkan hidayah dari Allah SWT bahwa makna tadi adalah keseimbangan. Makna tadi adalah seperti yang aku sebutkan dalam makna ijmali. Yang tadi sudah kita terangkan di makna ijmali. Min annahu idza tawwala al-qira'ah tawwala ghayraha. Yakni kalau kamu bacaannya agak panjang, rukuknya juga agak panjang. Bukan berarti sama, tapi seimbang. Kalau bacaannya pendek, ya rukuknya juga seperti biasa, pendek. Aidza tawwala al-qira'ah tawwala ghayraha min al-arkan, fa yakunu qariban min as-sawa. Tatwilan wa takhfifan. Berarti sama apanya? Sama ringan dan beratnya. Sama panjang dan ringannya. Kalau bacaannya biasa, Al-Fatihah, surat-surat pendek, ya bacaannya juga, rukuknya juga biasa. Tiga kali tasbih. Selesai. Apakah itu jadi sama? Tidak sama, tapi seimbang. Ketika bacanya panjang, ya rukuknya juga agak panjang. Yang biasanya bacanya 3 jadi 5 misalnya. Atau kalau bacanya panjang sekali, ya rukuknya juga baca sampai 10 kali misalnya. Dengan tenang, dengan tuma'nina. Subhanallah rabbil 'adzim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sampai 10 kali. Seimbang. Mithla al-qira'ati al-qu'ud litasyahud. Dan seperti bacaan ketika berdiri, juga duduk ketika tasyahud. Thumma ba'da kitabatihi wajadtu ra'y ibn Qayyim. Kemudian setelah aku tulis yang demikian, aku dapati pendapat Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabus salah dan dalam tahdhibus sunan. Wahadha huwal haq. Ternyata Ibn Qayyim pun berpendapat dengan pendapat yang sama. Yaitu maknanya menyeimbangkan, bukan menyamakan. Kalau bacaannya lebih panjang dari biasanya, rukuknya pun lebih panjang dari biasanya. Nah, kalau kamu terburu-buru, karena ditunggu kereta api, salat Al-Fatihah saja, tidak baca bacaan, langsung Allahu Akbar. Berapa baca rukuknya? Yang paling ringan. Kam? Satu kali. Subhanallah. Azim. Selesai. Sami Allah min hamidah. Allahu Akbar. Seimbang. Ininya paling pendek, ininya juga paling pendek. Tapi pertanyaannya, apakah sama Al-Fatihah sampai selesai dengan Subhana Rabbil A'la? Tidak sama. Tapi seimbang. Ini pendek, ini juga paling pendeknya. Pendeknya pendeknya berdiri adalah Al-Fatihah saja. Pendeknya ruku dan sujud, satu kali tasbih. Itu pendeknya. Tapi mudah-mudahan dipaham. Al-hadithu sadis wa samanun. Hadith yang ke-86. An Thabit al-Bunani. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal. Inni la'alu an usalli bikum. Kama kana Rasulullah SAW yusalli bina. Qala Thabit. فَكَانَ أَنَسْ يَسْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. Dari Thabit al-Bunani, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Anas pernah berkata, inni la'alu, dengan mad di awalnya dan didomahkan lamnya, ay la'aqsur, aku tidak akan kurang. Tidak akan kurang untuk sholat atas kalian atau untuk kalian, sebagaimana Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Artinya Anas ingin mengajarkan pada mereka bahwa aku sholat berupaya mengikuti Rasulullah SAW dengan tidak kurang. Persis seperti Rasulullah SAW sholat. Demikian kata Anas bin Malik. Kemudian sholat. Sedangkan Thabit al-Bunani yang meriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, fakana Anas yasna' syai'an la arakum tasna'unahu. Ternyata Anas waktu itu salat dalam keadaan beliau melakukan sesuatu yang aku tidak lihat kalian melakukannya. Beliau melakukan sesuatu yang aku tidak lihat kalian melakukannya. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', berarti apa ini? I'tidal. Intasaba qa'iman. Beliau tegak berdiri. Sampai ada yang berkata, sepertinya beliau lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud, makasa. Beliau juga diam sejenak. Hatta yaqulal qa'il, sampai seseorang berkata qad nasiya, dia telah lupa. Lupa ini sujud yang berapa, berpikir. Dikira. Taib al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Yaqulu Anas radhiyallahu ta'ala anhu, inni sa'ajtahidu fala uqassir an usalli bikum. Aku akan bersungguh-sungguh, enggak akan kurang, persis aku sholat buat kalian seperti Rasulullah SAW ketika mengimami kami. Litaqtadu bihi, agar kalian mengikuti aku. Fatusallu mislahu, agar kalian sholat seperti itu. Qala rawi, berkata rawi yang meriwayatkan dari Anas, yaitu Thabit al-Bunani rahimahullah, mengatakan kana Anas yasna' syai'an min tamamil salah wa husniha, bahwa Anas bin Malik melakukan sesuatu dari kesempurnaan salat, dari bagusnya salat, yang aku tidak lihat kalian melakukannya. Ini catatan penting dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Syai'an min tamamil salah. Sebab kalau melakukan sesuatu yang kalian tidak lakukan, khawatir dikira ada gerakan baru, ada rukun baru, atau ada posisi baru. Enggak ada yang baru sesungguhnya. Tetapi ini syai'an min tamamis salah, sesuatu dari kesempurnaan salat. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lakukan, yakni kesempurnaan salat. La arakum tasna'una mislahu, aku tidak lihat kalian melakukannya. Misalnya saat itu masyarakat sudah tidak memperhatikan hal tersebut, yaitu memanjangkan berdirinya ketika iktidal dan duduk setelah sujud. Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Ketika dia bangkit dari ruku', beliau tegak berdiri. Hatta yaqul al-qa'il, sampai seorang berkata dia lupa. Qad nasiya. Min ayyi syai'in, dari apa mereka menduga bahwa beliau lupa? Min tuli qiyamihi, dari panjangnya berdirinya. Pernah kalian menghadapi seorang imam yang berdiri panjang, ya tidaknya, kemudian kamu menduga ini kayaknya imam kita lupa ini. Karena, nah, kurang lebih seperti itu. Demikian pula ketika duduk, kok panjang? Padahal yang duduk di antara dua sujud. Jangan-jangan lupa, dikira tasyahud. Enam. Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il min tuli qiyamih, dari panjangnya berdiri beliau, ada yang berkata qad nasiya, dia telah lupa. Annahu fil qiyam alladhi bainar ruku' was sujud, sepertinya dia lupa kalau itu adalah berdiri di antara ruku' dan sujud, bukan berdiri awal. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, dan kalau mengangkat kepalanya dari sujud, makasa, beliau tetap dalam keadaannya, dalam posisinya. Hatta yaqul al-qa'il, sampai seorang berkata min tuli julusih, dari saking panjangnya beliau duduk, qad nasiya. Baik, madza naqul min hadzal hadis? Yukhadh min hadzal hadis anna fihi dalil ala mashru'iyyati tatwil al-qiyam ba'da ar-ruku'. Dalil disyariatkannya memanjangkan berdiri setelah ruku', wa tatwilul julus ba'da sujud, dan memanjangkan duduk setelah sujud. Wa annahu fa'ala an-nabi, dan berarti nabi pernah melakukan hal tersebut. Baik, walaupun sudah kita katakan bahwasanya kalimat atau i'tidal, bacaan-bacaan i'tidal dan bacaan-bacaan duduk di antara dua sujud, ya, ringan dan tidak diulang. Ringan dan tidak diulang. Tetapi bukan berarti tidak boleh memanjangkannya. Disebutkan oleh Anas, atau disebutkan oleh Thabit al-Bunani, aku melihat Anas melakukan apa yang kalian tidak lakukan, yaitu beliau berdiri i'tidal sampai kami mengira beliau lupa. Beliau duduk di antara dua sujud sampai kami menduga jangan-jangan beliau lupa. Enam. Intaha. Selesai. Hanya satu faedah saja untuk menjelaskan bahwa jangan dikira tidak boleh memanjangkan dalam posisi-posisi tersebut. I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Walaupun ada riwayat-riwayat yang sebaliknya, bahwa Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud dalam keadaan sangat sebentarnya, tidak lama. Tetapi bukan berarti tidak pernah memanjangkan duduknya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadun al-hadithain lil-ghadi. Baik.